Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur Allah subhanahu wa ta'ala atas pertemuan kita melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini dalam acara penyejuk hati. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ayat demi ayat Al-Quran dapat menyejukkan hati kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ayat hari ini kita membahas surat Al-Isra ayat 51. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw khalqam mimma yakmuru fi sudurikum. فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِدُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا. Artinya, atau suatu makhluk dari makhluk yang tidak mungkin hidup menurut pikiranmu, maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pada kali yang pertama. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepala mereka kepadamu dan berkata, kapan itu akan terjadi? Katakanlah, mudah-mudahan waktu berbangkit itu dekat. Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman ini adalah menjawab pertanyaan mereka dari surah Al-Isra ayat 51, yaitu dengan menjawab mudah-mudahan akan datang segera mungkin. Kata asa ayyakuna qariba itu berfungsi adalah sebagai pengharapan yang merupakan suatu realita yang disesuaikan dengan subjek yang mengharap dan objek yang diharapkan. Maka itulah yang sangat kita pentingkan. Nah, para pendengar yang berbahagia, ayat yang kita kaji ini juga merupakan lanjutan ayat dari 50, yaitu sebagaimana yang sudah disebutkan tadi dalam pertemuan yang sebelumnya, kul kunu hijaratan aw hadidan. Maka kata-kata aw di sini juga selanjutnya khalqan, makhluk dari makhluk yang tidak mungkin hidup menurut pikiranmu. Ini adalah membuktikan bahwasanya mereka itu memang betul-betul tidak mempercayai sama sekali. Maka harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mudah-mudahan hari berbangkit itu sangat dekat. Ayat asa ayyakuna qariban, ini adalah sebuah pengharapan. Pengharapan ini adalah betul-betul doa yang disampaikan melalui firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sudah dekat hari berbangkit, hal itu berarti sudah dekat hari kiamat kelak. Maka sebetulnya kalau kita melihat kejadian ataupun fenomena-fenomena alam yang begitu terjadi, yang sangat unik dan dahsyat sekali, yang mana membuat manusia itu betul-betul tidak berdaya, yaitu disebabkan mungkin oleh gempa yang bergerak bumi ini, yang menjadikan manusia itu sangat histeris, bahkan ketakutan melihat kejadian-kejadian yang sebelumnya. Maka kalau kita melihat itu, kita merasakan kasihan. Tapi setelah itu mereka tidak merasakan kasihan atas diri mereka, disebabkan mereka itu terus ingkar kepada Allah dan Rasulnya, yang menyebabkan mereka itu akan terseret ke dalam api neraka. Maka dalam firman Allah dikatakan, فَسَيُنْغِدُونَ إِلَيْكَ رُؤُسَهُمْ, yang artinya adalah lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepala mereka kepadamu dan berkata, wa yaquluna matahu matahua, kapan itu akan terjadi hari berbangkit? Maka sangat-sangat jelas dikatakan hari berbangkit itu adalah amat sangat dekat. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang sangat mudah untuk membangkitkan, walaupun belum pada hari kiamat yang kita yakini mesti akan datang. Seperti terjadi baru-baru ini, banyak sekali rumah-rumah hancur, perpohonan, pohon-pohon di tengah jalan itu rubuh runtuh. Baru itu saja sudah geger manusia yang merasakan ketakutan. Bahkan banyak ada terjadi di sebuah tempat, seorang yang mengendarai sepeda motor tertimpa pohon tumbang. Pada saat itu mereka, salah satu dari mereka itu mengalami mengalami cedera, bahkan ada yang meninggal dunia saat pohon tumbang tersebut. Itu salah satu dari permulaan fenomena alam yang mana Allah Subhanahu wa taala kalau ingin menggerakkan terus, maka manusia akan dapat banyak hancur dari hujan yang begitu berkepanjangan. Hampir seluruh wilayah di kota ini mengalami banjir. Padahal banjir itu baru hujan satu hari ataupun setengah hari, tapi itu sudah membuat kewalahan manusia. Dari mana kita akan menjadikan hal itu sebagai bukti kepada mata hati kita supaya kita tidak menjadi manusia yang ingkar? Sebagaimana surat Ar-Rahman selalu menyebutkan kita dengan membahasakan dalam firman Allah, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Arti ayat ini adalah menunjukkan manusia itu sangat ingkar sekali, apalagi tentang hari berbangkit. Tidak sama logika kita dengan apa yang dibangun logika Allah Subhanahu wa taala. Dan sejauh-jauh hari Allah selalu mengingatkan kita, engkau yang engkau pikirkan mestinya bagaimana engkau mengabdi kepada Allah, bagaimana engkau beribadah melanjutkan ketaatan kepada Allah. Jangan engkau lanjutkan berupa kekupuran atau keingkaran kamu kepada Allah, karena Allah sangat mudah menghancurkan orang-orang yang seperti itu. Percaya dan yakinlah bahwa itu sudah banyak terjadi di dunia kita ini. Maka tunggu apa lagi? Kita, nah, dalam hal ini mestilah kita harus mempercayai hari berbangkit tersebut. Di sini sudah ada narasumber kita yaitu Dr. Zainal Arifin, kami persilahkan. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 51 ayat dari surah Al-Isra ini ditutup dengan firman Allah, Qul asa ayyakuna qoriba. Katakanlah wahai Muhammad, moga kiamat itu dekat. Moga, apabila disandarkan kepada Allah, maka itu adalah suatu hal yang pasti, sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Fajrul Haq melalui tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi. Artinya pasti kebangkitan itu dekat. Bagaimana kita memahami kebangkitan itu dekat sementara kita masih muda, atau mungkin diantara kita ada yang masih remaja, atau bahkan masih ada yang balita? Untuk mencapai umur 70 tahun, orang masih berpikir, ini masih panjang hidup saya di dunia ini. Kok dikatakan kebangkitan itu dekat? Karena apa? Atau yang kedua, bagaimana dikatakan kebangkitan itu dekat, padahal sejak zaman Nabi Adam hidup di dunia ini sampai dengan sekarang, hari kiamat tidak datang-datang. Sudah jutaan tahun lamanya. Bagaimana mungkin dikatakan bahwa kebangkitan itu dekat? Kita dapat menjawabnya dengan firman dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ahadukum qoma kiamatuhu." Apabila telah mati seseorang, datanglah kiamat bagi dirinya. Jadi walaupun ada orang berkata hari kiamat itu masih lama sehingga tidak bisa diprediksi, ada yang mengatakan tahun 2012, setahun lagi, tetapi itu juga belum, bukanlah pernyataan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalaupun itu dikatakan lama, tapi kalau dia sudah wafat hari ini, maka itu adalah kebangkitan bagi dirinya. Itulah yang disebut dengan dekat, pengertian pertama. Atau yang kedua, selama apapun kita, maka kita akan sampai kepada titik akhir kematian kita, dan itu tidaklah lama. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad dalam sabdanya, "Ish fid dunya ka'annaka 'abiru sabil." Hiduplah di dunia seakan-akan kamu menyeberangi jalan. Orang yang menyeberangi jalan, selebar apapun jalan itu, tetap dia lakukan dalam hitungan detik atau lebih kecil dari detik lagi. Kalaupun mungkin jalannya begitu lebar, maka hitungan 1 atau 2 menit. Begitulah kehidupan kita di dunia ini. 70 tahun yang dilalui, 100 tahun yang dilalui, maka apa yang telah kita lalui kemarin itu hanya hitungan detik. Inilah yang dapat kita pahami dengan asa an yakuna qariba, kebangkitan itu begitu dekat, sehingga baru saja kita kemarin lahir, sekarang sudah berusia 40 tahun. Baru saja kemarin kita dewasa, sekarang sudah berusia 70 tahun. Itulah pemahaman yang dekat. Atau pemahaman dekat yang kedua, tentang bagaimana Nabi Adam yang sudah jutaan tahun lamanya di sana menunggu hari kebangkitan, dan itu terasa lama. Maka difirmankan Allah dalam beberapa ayat suci Al-Quran, diantaranya "Aw kallazi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urusiha qala anna yuhyi hadzihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu 100 'amin tsumma ba'asa qala kam labista qala labistu yawman aw ba'da yawm." Tidakkah kita melihat peristiwa Nabi Uzair yang berkata, bagaimana Allah membangkitkan suatu kaum yang sudah hancur, maka dia pun akhirnya dimatikan, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 100 tahun. Kemudian setelah itu dia pun dihidupkan kembali. Allah bertanya kepada Uzair yang telah wafat selama 100 tahun, "Kam labista, berapa lama kamu hidup wahai Uzair?" "Qala labistu yauman aw ba'da yaum." "Aku baru saja tertidur 1 atau setengah jam." Begitulah orang yang telah wafat jutaan tahun di alam kuburan, dia bukan berada di dunia nyata seperti kita. Bagaikan orang yang tertidur Ashabul Kahfi 307 tahun ketika ditanya, "Labistu yauman aw ba'da yaum." "Saya tertidur 1 hari atau setengah hari." Begitulah kepanjangnya masa di kuburan ketika kebangkitan datang, dan ketika ditanya, maka dia terasa bahwa tidur panjang di dalam kuburan itu jutaan tahun lamanya dirasakannya bagaikan 1 hari atau setengah hari. Inilah yang dipahami dengan asa an yakuna qariba, kebangkitan itu dekat dan kebangkitan itu pasti. Panjangnya waktu di dunia tidak sama dengan panjangnya di alam kubur, sebagaimana perbedaan alam nyata dan alam tidur. Lamanya kita tidur, ketika dibangkitkan kita baru merasa tidur 1 atau 2 menit yang lalu. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Iya. Terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin yang begitu panjang menjelaskan bahwasanya hari berbangkit itu adalah sangat dekat, sebagaimana umur kita yang tadinya masih kecil sekarang sudah tumbuh umurnya menjadi 30 tahun, menjadi 40 tahun, menjadi 50 tahun, bahkan 70, dan itu tidak terasa seakan-akan baru hari kemarin. Begitulah Allah menafsirkan mungkin dalam tafsirnya asa yakuna qariban. Maka kita harus mempersiapkan diri untuk hari berbangkit kelak nanti. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.